Radio Muslim Yogyakarta, Murnikan Akidah, Menebarkan Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian, materi kajian pengantar dengan membahas kitabun nikah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan baru, yaitu kitabus shodaq, ya, bab tentang mahar. Ya, mahar dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan shodaq. Demikian juga kata-kata shodaq ini kita jumpai pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan shodaq diambil dari kata-kata sidqun yang artinya jujur dan tulus. Ya, mahar atau mas kawin disebut demikian karena dia menunjukkan ya, jujurnya keinginan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Ya, atau dengan terjemah bebas, ya, mahar adalah bukti keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Ya, secara syariat, shodaq itu artinya adalah kompensasi yang menjadi hak, ya, yaitu dalam hal ini adalah menjadi hak pengantin perempuan dalam akad nikah. Ya, hukum adanya mahar dalam akad nikah adalah sebuah kewajiban. Di antara dalil wajibnya adalah surat An-Nisa ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah." Berikanlah kepada para perempuan yaitu istri ya, mahar-mahar mereka nihlatan sebagai sebuah kewajiban. Demikian juga para ulama sepakat adanya mahar dalam pernikahan satu hal yang hukumnya wajib. Dan nikah tanpa mahar adalah hukum khusus yang hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berlaku untuk umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikahi seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada beliau. Dan yang dimaksud dengan menghibahkan diri kepada Nabi adalah ya, pernikahan tanpa mahar. Berkenaan dengan ukuran atau besaran mahar, maka di kitab ini di Manhajus Salikin disampaikan oleh penulis rahimallahu taala yang bagi takhfifuhu. Ya, sepatutnya ya diringankan mahar, jangan berat-berat, jangan mahal-mahal. Ya. Lalu gambarannya berapa mahar yang ringan? Ternyata mahar yang ringan ini tetap, tapi kalau kita lihat ke dalil, mahar yang ringan yang ada di hadis itu tetap berat kalau untuk ukuran laki-laki jomblo di Indonesia. Ya, kita lihat masih di Manhajus Salikin. Wasu'ilat Aisyatu radallahu anha, Ibunda Aisyah radallahu anha ditanya, kam kana shodaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa besaran mahar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi istri-istrinya? Qalat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana shodaquhu li aswajihi, adalah maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi istrinya itu sintai asrata uqiyatan wa nashan, adalah 12 uqiyah dan nash. Qalat Ibunda Aisyah bertanya, atadri man nashu, apakah engkau tahu berapa itu nashu? Maka rawi mengatakan, aku tidak tahu. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, nisfu uqiyatin, setengah uqiyah, berarti 12 setengah uqiyah. Dan totalnya berapa? Ya, totalnya adalah 500 dirhamin, 500 dirham. Ya, 500 dirham itu maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu gambaran mahar yang murah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas untuk ukuran lelaki jomblo di Indonesia itu tetap sangat mahal. Ya, maka dianjurkan untuk memurahkan mahar dalam rangka meneladani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadar maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah itu sebagaimana ditanyakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Ya, berarti anaknya Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Ibunda Aisyah, berapa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah? Ya, maka kesimpulannya tadi 500 dirham. Diatkan oleh Muslim. Ya, maka berapa itu 500 dirham? 500 dirham, maka di sini disampaikan bahasanya 200 dirham itu setara dengan 200 dirham yang itu merupakan apa, nisab perak, itu setara dengan 95 gram perak. Itu 200. Ya. Maka ingat maharnya Nabi berapa? 500 dirham. 500 dirham itu 2 kali lipat ya, nisab perak. Dirham itu mata uang perak. Nisab perak itu 200 dirham. 200 dirham itu nisab perak. Maharnya Nabi 500 dirham. Ini, berarti kan 2 kali nisab perak ya, ditambah 100. Berarti, dan 100 itu kan setengah nisab. Berarti 2 setengah nisab perak. Nah, nisab perak 200 dirham itu kalau digramkan sama dengan 595 gram perak. Sehingga 500 dirham itu sama dengan, Bapak, di sini disampaikan 500 dirham itu sama dengan 1487 setengah gram. Nih. 1000 itu berarti 1 kilo ya. Nah, 1 kilo perak lebih. Dan jadi berapa tadi? 1487 setengah. Setengahnya kita naikkan ya, berarti jadi berapa? 1488 gitu. Namun harga perak di zaman kita itu sangat murah. Murah meriah sekali. Kalau pakai tolak ukur di Indonesia, ini tolak ukur di Indonesia, ya, maka kurang lebih harga perak sekarang ini 8.750, cuma 9.000, anggap saja 10.000. Anggap saja 10.000. Kalau 10.000, 1 gram itu 10.000, tolong dihitung kan, bantu ngitung. Ya, kalau 1 gram itu harganya di tempat kita itu 10.000, terus tadi maharnya Nabi itu 500 dirham sama dengan 1487 setengah gram. Kita kalikan kurang lebih harga perak 10.000, ketemunya berapa, Mas? 10.000 dikali 1487,5. 7,5. Atau kalau dibulatkan 88. 1488. Kalikan 10.000. Nah, cuma 14 juta berapa? 14 juta 800. Ya, anggap saja 15 juta. Cuma 15 juta itu maharnya Nabi ketika menikah itu kurang lebih 15 juta. Ya, uang nilainya 15 juta. Itu kalau pakai kurs perak ya, di tempat kita saat ini. Yang itu sebenarnya ya kurang. Kenapa kurang? Ya. Karena posisi perak di zaman Nabi itu dengan emas itu kuat. Ya, perlu diketahui bahwasanya satu dinar jika dikurskan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Nabi, satu dinar itu sama dengan 12 dirham. Selisihnya adalah 1:12. Sedangkan dinar dan dirham di masa sekarang itu perbandingannya bukan 1:12. Bisa 1:52. Jadi kalau mau kemudian gambaran real maharnya Nabi, ya lebih bagus kalau mengacu pada harga emas. Nah, kalau pakai harga emas, mengacu pada harga emas, ingat tadi satu dinar itu di masa Nabi sama dengan 12 dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham mata uang perak. Mata uang emas dengan perak perbandingannya satu dinar itu bisa dapat 12 dirham. Nah, 500 dirham itu kalau ditukar, 500 dirham itu kalau disetarakan dengan dinar di masa Nabi, nilainya adalah 42 dinar. 42 dinar. 42 dinar. Jadi kalau 500 dirham itu 500 dirham uang perak itu mau dibarter ke dinar dipakai kurs di zaman Nabi, itu ketemunya dapatnya 42 dinar. Perlu diketahui bahwasanya nisab emas itu 20 dinar. Nisab dinar itu cuma 20 dinar. Kalau 500 dirham itu sama dengan 42 dinar, berarti itu dua nisab emas. Maka itu dua nisab emas kan 42 dinar. Ingat, nisab emas itu cuma 20 dinar. Itu cuma 20 dinar. Lah ini 42. Berarti kan dua nisab emas ditambah 2 dinar. Dan sebagai gambaran perlu diketahui bahasanya, satu dinar di masa Nabi itu dapat seekor kambing. Satu dinar itu seharga seekor kambing. Sehingga 500 dirham itu kalau dijadikan kambing di masa Nabi bisa dapat 42 ekor kambing. Karena tadi 500 dirham yang tadi mata ini 500 dirham itu yang jadi maharnya Nabi, itu kan sama dengan 42 dinar. Satu dinar itu seekor kambing. Berarti maharnya Nabi itu senilai dengan, kalau kambing, maharnya Nabi ketika nikah dengan istri-istrinya itu senilai dengan 42 ekor kambing. Harga kambing di tempat kita, nah, harga kambing di tempat kita ya sekian ya. Berarti kalau mau ngacu pada kambing, 42 ekor kambing sama dengan 42 dinar. Ya, kalau seekor kambing itu 2 juta. Satu ekor kambing itu 2 juta. Maka 42 ekor kambing kan berarti 80 juta ditambah duanya. Ya, 2 ekor kambingnya 4. Berarti 84 juta itu kalau pakai tolak ukur kambing. Ini kalau pakai tolak ukur kambing. Nah, emas itu di era pandemi ini, harga emas kan naik. Ingat, tadi maharnya Nabi itu sama dengan 42 dinar. Dan nisab emas itu 20 dinar. Dan nisab emas itu sama dengan 85 gram emas. Satu nisab emas, satu nisab zakat emas di tempat kita kurang lebih 70 juta. Ya, dua nisab padahal. Ya, maka kalau pakai kurang lebih tadi 70, ya, ya, 70 juta, ya dua nisab kan berarti 140 juta. 140 juta. Nah, itu mahar murah meriah atau mahar murah di zaman Nabi. Mahar murah di zaman Nabi itu ternyata kalau pakai kambing tadi dapat 42 ekor kambing. Kalau pakai harga kambing ya seekor kambing itu 2 juta, ya mungkin 2 juta itu baru kambing kecil ya. Dua setengah dan sekitarnya ya, maka ya, 80-an juta itu maharnya ya. Kalau pakai mengacu pada nisab 42 dinar padahal satu dinar apa, padahal nisab dinar itu 20 dinar, 20 dinar itu 85 gram emas itu 20 dinar. Ya, tolong batung-hitung. Maka kalau ya, jadi dua nisab berarti 85 kali 2 berapa mas? 170 gram. Ini ditambah tadi kan 42. 2 itu 2 gram itu sama dengan 4 1/4 kali dengan 2 8 1/2 gram. Berarti tadi berapa? Tambahkan 8 1/2. 178 gram emas. Itu itu mahar yang dianggap itu maharnya Nabi ketika nikah. Dan ini di kitab-kitab fikih disebut dengan mahar yang murah. Memurahkan mahar. Mahar yang murah ternyata ya, ya, kalau pakai timbangan emas berapa, berapa tadi mas? 187 gram emas ya. 178 gram emas ya, itu ya, itu kalau ya, mengacu kepada ya, pada ya, gram emas ya, jadi ya, ya, ya, dan itu di kitab fikih sebagaimana di sini di Manhajus Salikin dikatakan itu adalah mahar yang murah. Jadi mahar yang murah itu masih 100 berapa mas? 178 gram emas atau 42 ekor kambing. Nah, itu mahar murah. Nah, mahar murah itu kalau untuk ukuran lelaki jomblo di Indonesia, mahar murah di masa Nabi nilainya segitu, itu kalau dibawa ke standar jomblo di tempat kita, wah itu, ya, itu ternyata masih mahal sekali ternyata. Ya. Ternyata masih mahal sekali. Ya, 80 sampai 100 juta itu untuk baru maharnya, belum walimahnya. Ya, jadi kalau standarnya ngikuti standar mahar rata-ratanya Nabi, itu ternyata kalau kita bawa ke negeri kita, ya, itu tergolong mahal. Ya, jadi kalau yang terkenal cukup mahal di tempat kita, itu biasanya kalau nikah dapat orang Sulawesi gitu, ya, itu terhitung mahal. Banyak yang mengeluhkan mahal, ini dalam rangka membela, dalam tanda kutip membela orang Sulawesi. Oh enggak, itu masih murah itu. Itu masih standar mahar di masa Nabi atau bahkan kurang dari mahar di masa Nabi. Ya, ringkasnya yang ingin kami sampaikan, bahwasanya tolak ukur, maka dianjurkan untuk memurahkan mahar atau mas kawin. Nah, tolak ukur murah itu kembali kepada budaya masyarakat. Ya, jadi segitu itu nilainya itu dianggap murah atau kemudian tidak memberatkan, ya itu sudah mahar yang murah. Ya. Dan kalau umumnya di Jawa, di Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya, mahar itu seperangkat alat sholat. Wah, itu berarti sudah kalau pakai tolak ukurnya zaman Nabi yang tadi 42 ekor kambing nih, atau kemudian ya, dua kali nisab emas ya, bahkan lebih dari itu, lebih sedikit dari itu ya, maka mahar ya, di mahar pernikahan di Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya itu berarti terlalu murah kalau begitu ya. Berarti terlalu murah, bukan hanya murah, namun terlalu murah gitu. Ya, maka wajib ya, kalau orang yang mendapatkan nikahnya dapat mahar semacam ini, wajib banyak-banyak bersyukur. Syukurnya harus dibanyakin. Ya. Coba pakai standarnya Nabi 500 dirham, ya. 500 dirham, ya, 42 dinar sama dengan 42 ekor kambing. Nah, itu sudah kepayahan itu untuk bisa nikah itu, nabung sampai punya 42 ekor kambing itu ngos-ngosan itu. Nah, karena itu wajib ya, yang mendapatkan kemudahan dalam masalah ini ya, wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke ya, ke matan ya, tadi sudah kita baca ya. Kadar miqdar sedaqin Nabi, kadar maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Qala Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, ya, Abu Salamah ibn Abdurrahman bin Auf bertanya kepada ibunda Aisyah, berapakah maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda Aisyah mengatakan adalah maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istri beliau adalah 12 setengah uqiyah. 12 uqiyah ditambah 1 nasy. Apa itu nash? Ini setengah uqiyah. Maka itulah 500 dirham diatkan oleh Muslim. Demikian materi pengantar kita dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran jazakallahu khairan kepada Ustaz Aris Munandar Fidahullahu Ta'ala yang pada malam hari ini telah menyampaikan materi pengantar pada pembahasan konsultasi seputar hukum keluarga malam hari ini. Dan kembali Wira ingatkan kepada teman-teman semua sobat muslim dimanapun sobat muslim berada, bahwa kajian bersama Ustaz Aris Munandar pada malam hari ini merupakan kajian interaktif di mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Dan baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustaz pada malam hari ini. Okey, monggo, silakan. Sudah ada pertanyaan Bapak? Sudah ada pertanyaan sekitar 5 Ustaz, sudah ada masuk nih Ustaz. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang memberikan mahar tidak berupa barang, semisal berupa hafalan Al-Quran atau mengajarkan buku tertentu? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, mahar dalam, ada pertanyaan tentang bagaimanakah mahar jika berupa hafalan Al-Quran. Jika bentuknya adalah sekedar kegiatan si pengantin laki-laki untuk menghafal Al-Quran, maka itu tidak sah sebagai mahar. Karena yang namanya mahar itu adalah segala sesuatu yang sah sebagai alat tukar pembayaran atau alat tukar dalam transaksi sewa-menyewa. Itu hukum asalnya. Dan nanti akan kita baca di Manhajus Salikin. Ya, tolak ukur mahar. Fakulu masoha samanan wa ujrutan wa inkola soha sodakon. Semua yang sah sebagai alat tukar untuk beli barang atau untuk nyewa, ya, untuk menyewa, untuk melakukan transaksi sewa menyewa, meskipun nilainya kecil, itulah yang sah sebagai mahar. Ya, jadi kalau si pengantinnya maharnya cuma pengantinnya diminta untuk, ya, diminta untuk menghafalkan surat Ar-Rahman atau surat Al-Mulk, itulah maharnya, tidak sah sebagai mahar. Ya, namun jika maharnya itu berupa jasa mengajarkan buku tertentu atau materi tertentu, ilmu tertentu, nanti maharnya ngajari Korel atau kemudian ngajari Photoshop atau apa gitu ya, misalnya. Ya, nanti diajari desain grafis dan sebagainya. Ya. Maka menurut pendapat yang paling kuat hukumnya boleh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikan mahar pernikahan salah satu sahabat dengan mengajarkan hafalan Al-Quran. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan pertama. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah boleh pihak perempuan mensyaratkan mahar tertentu untuk pihak laki-laki? Dan bagaimana jika kita, pihak laki-laki ini, menawar mahar yang disyaratkan tersebut? Mengingat mahar yang disyaratkan itu menurut kami terlalu berat, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, tentang permintaan mahar tertentu dari pihak perempuan, boleh-boleh saja. Dan hak laki-laki, nego. Ya, kalau nego ternyata tidak ada titik temu, ya berarti si laki-laki ini mestinya mundur, ya. Cari yang lainnya yang mau dinego dengan mahar demikian. Jadi perempuan punya hak untuk menawar, untuk mengajukan permintaan maharnya sekian, dan pihak laki-laki juga punya hak untuk nego titik temu dari titik temu dan kesepakatan di antara dua belah pihak, itulah mahar yang ditetapkan. Nah, baik, sekarang Ustaz lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada seorang suami ingin membeli tanah kafling. Akan tetapi ternyata tanah tersebut masuk ke zona kuning atau R9, di mana hanya dibolehkan membangun 30%, sisanya untuk penyerapan. Akan tetapi di tanah tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk membangun full, Ustadz. Kalau sebagian orang biasa melanggar ketentuan tersebut atau ketentuan Pemda itu Ustaz, dan itu sudah menjadi hal yang biasa, bolehkah membeli tanah tersebut dan dibangun full mengingat mahalnya harga tanah di ibu kota tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Berkenaan dengan pembelian tanah di daerah kuning, dan berdasarkan informasi yang saya ketahui bahasanya, zona itu bisa berubah-ubah tergantung kebijakan kepala daerah setempat. Maka kalau dari sisi keabsahan, maka sah-sah saja beli tanah di situ. Tidak mengapa gitu. Kemudian Kalau itu dari sisi beli, kemudian dari sisi bangun. Gimana kalau kita bangun full padahal ketentuannya tidak boleh demikian? Ya, maka jika jika tidak tidak kemudian berimbas hukum ini dan itu, karena yang itu jadi problem bagi seorang muslim, jika tidak ada imbasnya maka tidak mengapa. Meskipun kemudian mentaatinya itu satu hal yang lebih baik, namun seandainya dia memerlukannya karena di daerah yang lebih dekat atau kemudian lebih dekat ke kota itu lebih mahal lagi mampunya di situ, maka dia tidak ada dampak negatif untuknya. Atau kemudian dia siap seandainya ada tindakan tegas dari pemerintah seputar bangunan, fullnya bangunan, dia siap dengan hal tersebut. Dan itu telah jadi kebutuhannya untuk bertempat tinggal, untuk punya tempat tinggal, maka tidak mengapa. Nah, baik, syukran Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kapankah mahar ditentukan? Sebelum khitbah atau setelahnya? Dan bolehkah memahalkan mahar agar si wanita tidak mudah meminta cerai? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kapankah penentuan besaran mahar? Tergantung kesepakatan. Boleh sebelum khitbah, sebelum melamar, atau setelah khitbah melamar. Bolehkah kemudian mahar itu dibuat mahal supaya pihak perempuan tidak mudah, atau istri tidak mudah minta cerai? Boleh-boleh saja. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya jika suami selalu memihak kepada orang lain, contohnya tetangga Ustaz, daripada ke istrinya, padahal orang lain atau tetangga tersebut telah menzolimi keluarga kita? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, pertanyaan ini berkenaan dengan sengketa, dan sengketa di antara dua belah pihak dalam ini suami dan istri itu sebenarnya ya tidak bisa kita komentari kecuali kita mendengar dari dua belah pihak. Kenapa suami demikian? Apa pertimbangannya? Apa alasannya? Istri kenapa demikian? Tadi telah dia sampaikan alasannya. Nah, itu. Maka dalam hal ini, di satu sisi, namun terlepas dari itu semua, ada mungkin hal yang lebih general yang ingin saya sampaikan. Seorang muslim wajib bersikap adil. Kalau memang istrinya keliru, ya dia katakan keliru. Tidak boleh dia katakan dia benar karena dia istri saya. Ya, meskipun karena karena yang namanya seorang seorang suami itu adalah kawan dari teman hidup dari istrinya dan sebaliknya, maka semestinya pada dasarnya dan keduanya terikat hubungan cinta, maka tentu ada semangat, semestinya ada semangat untuk membela istrinya sebagaimana istri punya semangat untuk membela suaminya. Namun semangat membela karena cinta ini tidak boleh membutakan membutakan mata hati dan membutakan mata dan membutakan mata hati. Seorang muslim wajib adil, i'duluhu aqrabu littaqwa, karena sikap adil yaitu objektif, itulah yang lebih dekat kepada takwa. Nah, adil dalam bahasa kesaharian kita itu terjemahnya objektif. Objektif itu bagaimana? Ya kalau istrinya salah, katakan salah. Tidak kemudian dibela-bela dengan alasan semata-mata kalau itu istri. Demikian juga kalau orang lain itu yang benar, orang lain itu salah, tetangga salah, maka katakan salah. Wajib adil yaitu objektif dan proporsional. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, perihal kita sudah dekat dengan keluarga akhwat dan berniat menikahi akhwat tersebut. Akan tetapi kita meminta syarat untuk menunggu 1-2 tahun secara syariat, itu bagaimana Ustaz? Tetapi keluarga akhwat tersebut setuju akan syarat tersebut. Mohon penjelasannya. Ya, permintaan agar menunggu laki-laki sampai 2 tahun, maka kalau saran saya kepada pihak perempuan, cari yang lain saja. Nah, 2 tahun gantung enggak jelas. Nah, ini ternyata telah ditunggu 2 tahun, ternyata selama perjalanan 2 tahun si laki-laki ini tertarik dengan yang lainnya. Nah, naas sekali nasib si perempuan itu. Oleh karena itu, dan ini seringkali terjadi, terlalu banyak korbannya. Ya, korban janji menunggu yang lama itu terlalu banyak korbannya. Ya, maka saran saya kepada pihak perempuan, ya, kalau diminta untuk nunggu 2 tahun, ya, jangan mau diikat. Ya, jangan mau diikat. Ya, dan pihak laki-laki hendaknya menyadari, kasihan kalau ngikat sampai 2 tahun. Ya, maka kembalikan ke titik nol, tidak ada hubungan apa-apa. Nanti kalau 2 tahun kok ternyata si perempuan itu belum nikah, ya dilamar. Ya, kok ternyata sudah nikah, ya sabar. Ya, cari yang lainnya yang mau dinikahi gitu. Jangan cari yang tidak mau dinikahi. Nah. Baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Dan kita akan masuk ke pertanyaan terakhir Ustadz pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan ketika hari raya kemarin, ada tetangga yang non-muslim ikut merayakan dan mereka berbagi makanan kepada kami. Dalam rangka ikut bahagia dan toleransi, kata mereka Ustadz. Bagaimana hukum menerima makanan tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya. Menerima makanan dari tetangga non-muslim, ya, maka kami sarankan untuk segera dibalas dengan yang senilai. Sehingga kita tidak punya hutang budi. Sehingga kita tidak punya sungkan, iwah pekewah nanti ketika mereka merayakan hari rayanya. Kemudian nanti mereka kemudian komentar, kemarin kami ikut merayakan lo begini-begini, kok tidak ada timbal balik. Maka sekarang sebelum itu terjadi, balas kebaikannya senilai bahkan lebih baik daripada hadiah yang dia berikan. Sehingga kita bisa menjalankan agama kita tanpa ganjalan, dengan perasaan yang nyaman. Kita bisa mengamalkan ajaran agama kita. Ketika mereka punya hari raya, ya kita tidak ikut-ikut dan campur tangan dengan hari rayanya. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Dan mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir yang dapat Wira bacakan pada malam hari ini, mengingat jam juga telah menunjukkan pukul 21.00. Dan Wira juga ucapkan permohonan maaf bagi teman-teman semua sobat muslim yang mungkin mengirimkan pertanyaan dan belum sempat Wira bacakan, dan insyaallah akan Wira simpan dan akan Wira sampaikan kepada Ustadz Aris pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk informasi kepada sobat muslim semua bahwa kajian bersama beliau Ustadz Aris Munandar merupakan kajian rutin setiap hari Sabtu malam yang insya Allah disiarkan langsung dari Radio Muslim Yogyakarta. Dan kembali Wira ingatkan, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait konsultasi seputar hukum keluarga setiap hari. Bisa nanti penyiar akan menampung pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari sobat muslim semua dan akan disampaikan pada kesempatan akhir pekan bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munandar hafizahullahu ta'ala. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Aris Munandar yang pada kesempatan malam hari ini menyempatkan waktunya untuk mengisi bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta. Semoga Ustadzuna dan juga keluarga beliau selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para pendengar semua, pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta dimanapun antum berada, yang telah ikut berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita simak bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya dapat kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya Alfian Dawira Utama beserta kru yang bertugas dari staf Radio Muslim Yogyakarta pamit undur diri, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Stay safe, stay healthy, and stay tuned on Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Yogyakarta.